muncul sebuah kelompok di akhir-akhir masa sahabat, tepatnya di hari-hari saat Abdullah bin Umar masih hidup. Yaquluna, mereka mengatakan, la qadar wa annal amra unuf, tidak ada takdir dan segala perkara itu unuf. Maknanya segala perkara itu tidak didahului oleh takdir, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan bahwasanya segala perkara itu tidak ada hubungannya dengan ilmu Allah. Allah baru mengetahui segala perkara ketika sudah terjadi. Ini pernyataan sebuah kelompok yang muncul di akhir-akhir masa sahabat. Tepatnya saat sahabat Abdullah bin Umar masih hidup. Pernyataan yang dikemukakan oleh kelompok tersebut jelas sebuah penolakan, sebuah penentangan terhadap takdir. Padahal keimanan kepada takdir itu termasuk dari perkara yang paling penting, sebab bagian dari rukun iman. Mereka sekali lagi malah mengatakan bahwa tidak ada takdir dan segala perkara itu unuf, tidak didahului oleh takdir. Allah tidak mengetahuinya. Kecuali kalau perkara-perkara tersebut terjadi, baru Allah tahu. Pernyataan bahwa segala perkara itu unuf, tidak didahului oleh takdir, Allah tidak mengetahuinya, itu dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, pengingkaran mereka terhadap ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah terdahulu. Ilmullah as-sabiq. Yang kedua, dilatar belakangi oleh keyakinan mereka bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah. Gak ada sangkut paut dengan kehendak Allah. Dua hal inilah yang melatar belakangi munculnya pernyataan ini, annal amro unuf, bahwa segala perkara itu tidak didahului oleh takdir dan Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, ja'a Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ilal Madinah walaqiya Abdullah ibn Umar wa huwa kharijun min masjidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari datang ke kota Madinah. Kemudian mereka berdua berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar yang saat itu posisinya ada di luar dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya tidak sedang di dalam masjid. Fakallamahu Yahya bin Ya'mur, innahu qad nasha'a qablana unasun yataqaffaruna al-ilma ay yatlubuna al-ilma. Yaquluna la qadar wa innal amra unuf. Lalu Yahya bin Ya'mur menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwasannya telah muncul di belakang kita beberapa orang yataqaffarunal ilma. Mereka dikenal para penuntut ilmu. Yatlubunal ilma. Namun mereka mengatakan la qadar. Tidak ada takdir. Dan bahwasannya segala perkara itu unuf. Faqala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar berkata saat mendengar itu, ablighhum annani minhum bara'. Sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bara'. Dan mereka harus berlepas diri dariku. Tegas apa yang dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Karena ini menyangkut perkara yang serius. Sekalipun sudah disampaikan kepada beliau bahwa orang-orang itu dikenal sebagai penuntut ilmu. Karena apa yang mereka yakini itu sebuah kesalahan, mereka mengingkari takdir, enggak ada takdir. Segala perkara tidak didahului oleh takdir, bahkan Allah enggak tahu. Maka sahabat Abdullah bin Umar tegas mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Dan hendaknya mereka berlepas diri dari aku. Sahabat Abdullah bin Umar tidak memberikan uzur. Tidak memberi semacam dispensasi karena mereka masih belajar. Mereka masih menuntut ilmu. Tidak. Karena sekali lagi kesalahan dari pernyataan mereka itu sesuatu yang fatal. Bukan kesalahan biasa. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Umar, wallahi lau anfaqo ahaduhum misla Uhudin zahaban ma nafa'ahu dhalika hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, seandainya salah seorang dari mereka meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya hal tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Sampai mau beriman kepada takdir. Sampai mereka meyakini bahwa takdir itu ada. Iman kepada takdir termasuk rukun iman. Penuntut ilmu mesti tahu ini. Jangankan penuntut ilmu, awamun nas ngerti rukun iman. Apalagi rukun Islam. Salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada takdir. Makanya sekali lagi sahabat Abdullah bin Umar tidak memberikan uzur. Apa yang mereka yakini salah. Dan sahabat Ibnu Umar mengatakan, saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka harus berlepas diri dari saya. Dan demi Allah, seandainya ada satu orang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu gak bermanfaat. Sia-sia. Sampai mau beriman kepada takdir. Thumma rawa al-haditha an abihi. Kemudian setelah itu sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan suatu hadis dari ayahnya Umar ibn al-Khattab. Kisah tasu'ali Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang memuat kisah pertanyaan-pertanyaan Jibril yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam, seputar Islam, wal iman, dan iman wal ihsan serta ihsan. Thumma saqa al-hadis. Lalu sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan isi hadisnya dengan lengkap. Jadi setelah memberikan peringatan keras, kemudian menyampaikan hujah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Umar ibn Khattab. Sebuah hadis yang memuat pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Selanjutnya Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan, wa huna nunabbihu anna as-sahabi fil istidlal fil qadaya al-usuli wal furu' la yubali an yahtajja bil qur'ani aw as-sunnah. Di sini kami perlu ingatkan, kata Syekh, bahwa sahabat itu dalam berdalil tentang hukum berbagai macam persoalan, baik menyangkut usul, prinsip, atau furu, cabang, tidak peduli berhujah dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah. Kilahuma sawa'un fil ihtijaj, karena keduanya di sisi sahabat itu sama dalam kehujahannya. Jadi kadang sahabat itu ketika berdalil menyampaikan sesuatu dari ayat Al-Qur'an atau menyampaikan sesuatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di sisi mereka Quran dan Sunnah itu sama kuatnya dalam kehujahannya. Dan saat memberikan peringatan tadi, sahabat Abdullah bin Umar mengutip hadis. Tidak mengutip apa? Ayat. Padahal ayat yang menyinggung soal takdir banyak dalam Al-Quran. Tapi sahabat Abdullah bin Umar mencukupkan dengan mengutip suatu hadis yang di situ terkait dengan permasalahan takdir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Umar ibn al-Khattab. Ini penting untuk kita ketahui, makanya Syekh mengingatkan bahwa sahabat itu enggak membedakan antara Quran dengan Sunnah soal kehujahannya, soal keotentikannya dijadikan sebagai dalil. Karena keduanya sama. Kilahuma sawa'un fil ihtijaj, fil usul wa fil furu. Kehujahannya sama, baik menyangkut masalah usul, prinsip, atau menyangkut masalah furu, cabang. Fahadihil mas'alatu min usulil iman. Masalah ini beriman kepada takdir min usulil iman, termasuk pokok keimanan. Wahtajjalaha bihadzal hadis. Dan beliau sahabat Abdullah bin Umar berhujjah dengan hadis. Wa fil Qur'ani ayatun katsiratun fiha nassun 'alal qadar alladzi anqarahu haula. Sekalipun di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang di dalamnya ada nas tentang adanya takdir dan wajibnya beriman kepada takdir. Alladzi anqarahu haula, yang diingkari oleh mereka sekelompok orang tadi. Lakin kama qulna as-sahabah wa minhum Abdullah bin Umar wa minhum Abu Bakar wa Umar wa minhum sa'irus sahabah yahtajuna fil qadaya al-aqadiyah wa ghairiha bil Qur'ani was sunnah wa qad yuqtasar ala ahadihima fi ayyi majal. Namun kata Syekh, sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa para sahabat itu, seperti di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ibn Khattab, dan seluruh sahabat, mereka berhujjah dalam persoalan-persoalan akidah dan selainnya itu dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kadang-kadang mencukupkan dengan salah satunya, dengan Quran atau dengan Sunnah, fi ayyi majal, dalam masalah apapun. Jadi tidak salah kalau dalam satu permasalahan menyangkut hukum misalnya, kita mencukupkan diri berhujah dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Tidak dikatakan lemah. Ya. Tidak dikatakan tidak kuat, tidak. Tetap kuat dan sudah cukup. Ya. Karena sunnah sama dengan Al-Quran dalam hal hujjiyahnya, kehujahannya. Ya. Bila ada salah seorang di antara kita misalnya menyampaikan satu permasalahan, kemudian hanya menyampaikan satu hadis tanpa mengutip ayat, enggak jadi masalah. Jangan kemudian, mana ayatnya? Mana Al-Qur'annya? Yang kamu sampaikan tadi adalah hadis. Enggak perlu begitu. Kalau kita pertanyakan mana ayatnya, mana Al-Qur'annya, itu sama saja kita ragu terhadap sunnah, terhadap hadis. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Selama hujah atau dalil yang dikemukakan itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah yang sahihah, maka wajib untuk diterima. Ya, wajib untuk diterima. Jangan sampai, kan di Al-Qurannya gak ada, ini kan cuma dari sunnah. Hati-hati, kalimat ini kalimat yang tidak benar. Kata-kata ini kata-kata yang salah, keliru. Nabi mengatakan ini, wa utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku itu diberikan Al-Qur'an dan yang serupa dengannya, bersamanya, yaitu sunnah. Ya. Setara dalam hal kehujahannya. Karena dua-duanya datang dari sumber yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahkan diakui oleh Al-Qur'an sunnah itu. Dibenarkan oleh Al-Qur'an. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu enggak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan Nabi itu wahyu semata yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan para sahabat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kata Syekh Fidhahullahu Ta'ala berikutnya, as-sahabiyu in istahdharal ayah ihtajja biha. sahabat itu kalau terlintas satu ayat di benaknya, maka akan berhujjah dengannya. Wa in istahdharal hadis ihtajja biha. Dan demikian juga kalau yang terlintasnya adalah hadis dalam satu permasalahan, ihtajja bihi, maka akan berhujjah dengannya. Sesuai dengan apa yang terlintas. Kalau yang diingatnya ayat, maka akan disampaikan ayat sebagai hujjah. Dan kalau yang diingatnya adalah hadis, maka akan disampaikan hadis sebagai hujjah terkait permasalahan yang bersangkutan. Nah, ini para sahabat. Dan ini gambaran bagaimana pengamalan mereka terhadap Quran dan Sunnah. Maka memang layak mereka itu diikuti dan dicontoh bagaimana menerapkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Karena itu enggak cukup seseorang mengatakan bahwa saya hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja, tanpa melihat, mengikuti, mencontoh bagaimana praktek sahabat. Mau tidak mau, orang yang mengatakan bahwa pegangan saya adalah Quran dan Sunnah harus melihat bagaimana praktek dan amalan sahabat terhadap keduanya. Kalau tidak, dipastikan salahnya. Dipastikan salahnya. Meskipun dalil yang diungkapkan, dalil yang diangkat itu benar, ada dalam Al-Quran atau dalil yang diungkapkannya itu benar, hadisnya benar dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim misalnya. Kalau praktiknya dalam mengamalkan dalil tersebut, baik Quran atau hadis itu, tidak kembali merujuk kepada para sahabat, para salaf, maka akan salah. Tidak akan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran ataupun oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum jangan heran, banyak orang yang hafal Al-Quran, masya Allah, bahkan hafal hadis, masya Allah. Quran dan hadis itu sudah di luar kepala, bukan di luar kepala dalam artian nggak hafal ya, hafal ini. Disebutkan letaknya, juznya, nomornya. Ya. Di sini nomor sekian halaman ini, hadis Bukhari nomor sekian halaman ini, banyak hafal, bagus, masya Allah. Tapi dalam prakteknya jauh dari sunnah. Dalam prakteknya salah. Kenapa? Karena tidak kembali kepada pemahaman dan melihat bagaimana para sahabat mempraktekkan dan memahaminya. Nah, sekarang Syekh di sini memberitahukan kepada kita, begini loh para sahabat, sikap mereka terhadap Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka memposisikan Quran dan Sunnah. Dalam hal kehujahannya, mereka posisikan sama. Ini yang patut untuk kita teladani. Ini yang patut untuk kita contoh. Ya. Qala wa min hadzal bab ihtijaju Umar ala Abi Bakrin. Syekh sekarang akan menyampaikan satu contoh sederhana. Ya. Bagaimana sahabat kadang berhujjah dengan hadis. Meskipun tadi sudah kita lewati bagaimana sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar ketika memperingatkan para penolak takdir dengan mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syekh ingin memberikan penekanan lagi kepada kita. Wa min hadzal bab, termasuk dari bab ini, bab bagaimana sahabat kadang berhujjah dengan hadis dan mencukupkan dengan itu. Adalah hujah yang pernah dikemukakan oleh sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar. terkait dengan bagaimana ketegasan sahabat Abu Bakar dalam menyikapi orang-orang yang sudah mulai nampak penyimpangan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepeninggal Nabi itu mulai muncul gerakan murtadin. Sepeninggal Nabi mulai muncul orang-orang yang enggan membayar apa? Zakat. Sahabat Abu Bakar sikapnya tegas terhadap mereka. Sahabat Abu Bakar sampai mengatakan, "Wallah la aqtulanna man farraqa baina sholati waz zakat." Demi Allah, aku akan perangi siapa saja yang membedakan antara sholat dengan zakat. Kalau sholat dikerjakan, mengapa zakat tidak dikeluarkan? Begitu. Tegas sikap sahabat Abu Bakar dalam hal ini. Namun saat itu, Umar ibn Khattab justru yang dikenal sebelumnya tegas, itu nampak melembut. Terjadilah nikosh, dialog antara sahabat Umar dengan Abu Bakar. Selama ini kan begitu, sahabat Umar itu dikenal tegas, ya kan? Dan sahabat Abu Bakar dikenal lembut. Sahabat Abu Bakar itu kalau mendengar ayat, nangis. Lembut memang orangnya, mudah tersentuh. Tapi subhanallah, di saat ketegasan dibutuhkan, sahabat Abu Bakar nampak ketegasannya, sahabat Umar cenderung melembut. Dan ada beberapa peristiwa yang nampak seperti itu. Di antaranya adalah dalam hal menyikapi orang-orang yang enggan membayar zakat. Salah satunya. Kemudian juga dalam peristiwa Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Di mana salah satu dari isi perjanjian Hudaibiyah itu kan siapa saja yang datang dari pihak Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah, maka kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya harus mengembalikannya ke mereka. Dan sebaliknya, yang datang dari Madinah dari pihak Nabi dan para sahabatnya ke Mekah kepada mereka, maka mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak berkewajiban untuk mengembalikannya lagi. Ini kan dari satu sisi jelas merugikan kaum muslimin. Yang diuntungkan siapa? Kafir Quraisy. Kalau ada yang datang dari mereka ke tempat kaum muslimin harus mengembalikannya. Tapi kalau ada yang datang dari kaum muslimin ke mereka, mereka tidak berkewajiban untuk mengembalikannya, memulangkannya lagi. Ini keputusan Nabi. Perjanjian yang dibuat. Dan kita yakin apapun yang diputuskan Nabi itu yang terbaik. Dan itu atas bimbingan Allah. Sahabat Umar yang dikenal tegas melihat hal ini, beliau justru datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mempertanyakan bagaimana bisa isi perjanjiannya seperti itu. Ini jelas merugikan pihak kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Kemudian sahabat Umar datang kepada sahabat Abu Bakar. Harapannya sahabat Abu Bakar bisa menyampaikan kepada Nabi SAW. Tapi apa kata sahabat Abu Bakar? Innahu la Rasulullah. Beliau itu Rasulullah, utusan Allah. Gak mungkin kita menyelisihi apa yang telah menjadi keputusan dan ketetapan beliau SAW. Sahabat Abu Bakar justru nampak tegas dalam hal ini. Yeah. peristiwa lainnya saat meninggalnya Nabi SAW. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, sahabat Umar nampak melembut, gak kuasa, sampai mengatakan Muhammad belum meninggal, Muhammad hanya pingsan saja. Itu saking sedihnya beliau. Tapi sahabat Abu Bakar tidak. Sahabat Abu Bakar justru nampak tegar. Mengatakan bahwa mankana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa saja yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad sudah meninggal. Wa mankana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Menerima kenyataan itu dengan tegar. Jadi jangan dikira orang yang tegas itu gak bisa melembut. Dan sebaliknya jangan dikira orang yang lembut itu gak bisa tegas. Ahlus sunnah ketika mereka nampak ketegasannya terhadap ahli bid'ah, bukan berarti mereka itu orang yang kaku, sukanya memvonis mubtadi, sukanya mengkafir-kafirkan, sukanya memvonis fasik. Tidak. Faktanya, terhadap selain ahli bid'ah, mereka lembut, biasa, bagus muamalahnya. Ya. Jadi, kadang ketegasan memang dibutuhkan. Dan kelembutan juga dibutuhkan. Dan kedua-duanya ada waktu dan tempatnya masing-masing. Kapan tegas dibutuhkan, kapan kelembutan dibutuhkan. Dan itu hikmah. Itu dibutuhkan dalam dakwah.